Mengenangmu di hari itu, di saat ku masih bisa melihat senyumanmu menyapamu. Di pagi itu, di saat kau masih bisa bercanda dan berbagi tawa. Namun kini kau telah pergi dan takkan kembali. Semoga kau dapatkan tempat terbaik di sisinya. Bila kau bersedih, bila ku menangis, kan ku hapus tangisku, asalkan kau bahagia. Dan bila kini kau telah di sisinya, ku harap di sana kau tetap selalu senyum ceria. Semoga kau dapat tempat terbaik di sisinya. Asalkan kau bahagia. Dan bila kini kau telah di sisinya, ku harap di sana kau tetap selalu tersenyum ceria.